masa kini, pesonamu hadir debarkan hari. Tak kau datangkan hayal yang terjanji ke dalam sukmaku, menuai rinduku. Harum tubuhmu buai lelapku, sirnakan segala resahku. Sedalam-dalam cintamu ku selami, warna-warna terindah yang ada di bumi. Terlukis di jiwa lah membelai kalbu. Sedalam cintamu tercipta untukku. Sendiri, telah kau yakinkan setia yang teruji di batas waktuku. Menggapai cintaku, aura hatimu sentuh hatiku, sinari ruang asaku. Dalam cintamu ku selami, warna-warna terindah yang ada di bumi. Terlukis di jiwa telah membelai kalbu. Sedalam cintamu tercipta untukku. Laku sadari sekian berganti, ikuti hati kau lah bisikan naluri. Dalam cintamu selami, warna-warna terindah yang ada di bumi. Terlukis di jiwa telah membelai kalbu. Sedalam cintamu tercipta untukku. Sedalam dalam